begitu lama tersisa air mata. Banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Aku, maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini. Tegar, ku kan mencoba melewatinya. Lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki. Waktu terus berjalan, tapi tak henti ku berharap. Melihat senyumanmu walau sedetik saja. Ku, maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini. Melewatinya. Lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki. Erat, ku kan bertahan janjiku. Selamanya. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki. Semakin ku coba untuk lupakan, semakin terbayang.